Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu rawahu al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Al-Bukhari. Ahsan. Iqra. Sami'tu Rasulullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Istiwan muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bi ta'ani walal la'ani walal wahsi walal badi'i. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin bukanlah pencela, bukan pula pelaknat dan bukan pula pelaku kejian dan bukan pula perbuatan kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu min husni islamil mar'i tanqu ma la yahi wa wa tirmidhi wa sahihu al-bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kaum min islam itu seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi wa sahihu al-bukhari. Allahumma Barakallahu fikum jami'an. Ahsantum. Oh, belum. Ikra. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke 14. An Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anta ya Rendi Ibnu Mas'ud, siapa namanya? Tahu anta siapa nama Ibnu Mas'ud? Tak tahu juga anta. Tak tahu anta. Mas'ud Ibnu Mas'ud, namanya Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Tadi disampaikan tadi. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah min ulama'is sahabah. Termasuk dari ulama'nya sahabat. Sahabat yang keilmuannya sangat banyak dan tidak diragukan lagi keilmuannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini dari sisi fisik kakinya kecil ya. Sampai pernah terlihat oleh sebagian dari sahabat. Kemudian para sahabat melihat dan tertawa melihat betis beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, innahu la athqal min Uhud. Innahuma la athqalu min Uhud. Kedua betis beliau itu lebih berat dari gunung Uhud nanti pada hari kiamat. Menunjukkan ya keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'ruf banyak hadis beliau ini yang didapati di dalam kitab-kitab hadis, banyak nama beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali salah satu dari tiga, kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama adalah al-thayyibu zani. Al-thayyibu az-zani. Al-thayyibu zani ini maknanya seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Dia berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah. Sudah pernah merasakan. Setelah itu dia berzina. Maka ini halal darahnya, berlaku padanya hukum rajam, yakni dikubur ya setengah badan kemudian dilempari dengan batu yang ukuran sedang, bukan batu yang paling besar. Kalau batu paling besar langsung lewat biasanya ya, ini bukan pula batu yang kecil-kecil. Enggak begitu terasa kalau batu yang kecil-kecil. Ini batu yang ukuran sedang. Luar biasa, mengena sekali itu kalau kena. Sakitnya luar biasa. Namun bagi yang menerapkan ini, itu sebagai kafarah baginya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsayyibuz zani ini bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Tidak bisa sembarangan kita mengamalkan ini. Misal seperti di negara kita, negara Indonesia, bagi pelaku zina tidak diterapkan hukum ini di negara kita. Hanya saja di negara kita dikurung dengan kurungan dari besi. Itu yang terjadi di negara kita. Sehingga kita tidak menerapkan ini di negara kita. Jangan kita coba-coba, mungkin ada saudara, tetangga yang berzina kemudian datang kepada kita. Mau bertobat, oh iya, sudah menikah, sudah, silakan berdiri di situ. Saya mau menggali dulu, sudah selesai digali, masuk, nah, siap dilempar. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Karena yang berhak melakukan ini adalah penguasa. Yang berhak melakukan ini adalah penguasa. Jadi bagaimana dengan kita, ya, di negeri kita? Ya, kalau misal ada yang mengamalkan, yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia muhsan, ya sudah pernah menikah, bagaimana dia dalam hal ini? Hendaknya dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainahu wa bainallah, antara dia dan antara Allah. Sembunyikan aibnya, jangan disebarkan. Kalau dia sebarkan, sungguh dia telah berbuat melampaui batas terhadap dirinya. Jadi misal ada seseorang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia muhsan, sudah pernah merasakan, maka yang seperti ini ya bagaimana keadaannya? Dia bertobat kepada Allah. Sembunyikan aibnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup rapat-rapat aibnya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia menerapkan hukum ini karena yang berhak menerapkan hukum ini adalah penguasa. Penguasa seperti di negeri Arab Saudi, walhamdulillah diterapkan di situ hukum-hukum yang semisal ini dari hukum-hukum Islam. Walhamdulillah. Adapun di tempat kita seperti tadi keadaannya. Ini menunjukkan kepada kita ma'syarul ahibbah barakallahu fikum betapa besarnya dosa zina. Betapa besarnya dosa zina, dan zina itu betul-betul merusak. Betul-betul merusak. Merusak sekali. Merusak kehormatan, ya, kehormatannya sudah rusak kalau sudah berzina. Na'udzubillah. Kemudian merusak nasab, ya, merusak nasab. Kenapa merusak nasab? Nasabnya tidak disandarkan kepada seorang laki-laki yang menghamili ibunya tadi. Tidak disandarkan ke sana. Tidak dikatakan bin fulan, tidak, tapi bin fulanah. Binnya bin ibunya. Bin ibunya, dia anak ibunya. Bukan anak laki-laki yang berzina kepada ibunya tadi. Secara hukum Islam, secara syariat. Walaupun ya secara biologis itu anaknya, namun secara hukum syariat itu bukan anaknya. Kenapa? Karena itu anak tidak dibangun di atas pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-waladu lil firasy. Anak itu milik yang punya ranjang, ya. Milik yang punya ranjang, yakni milik sang ayah, yakni yang dibangun di atas pernikahan. Walil ahir al-hajar. Bagi pezina dia al-hajar, batu. Dia tidak mendapatkan. Ya, artinya dia tidak disandarkan kepada sang laki-laki yang menzinahi ibunya tadi. Dia hanya anak ibunya. Anak ibunya. Ini buruknya zina. Kemudian pula anak zina, ya, dikatakan anak zina, ya. Walaupun anak itu tidak berdosa, tidak berdosa. Anak itu tidak berdosa. Anak itu suci, lahirnya suci, dia seperti manusia yang lainnya. Tetapi dia dikatakan dalam penamaan anak zina. Kenapa? Di sini berlaku hukum, ada hukum nanti mahramiyah, ya, hukum waris, hukum yang lain sebagainya untuk menetapkan hukum yang seperti ini. Namun anak itu, anaknya tidak berdosa. Anaknya tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Yang berdosa orang tuanya melakukan perbuatan tersebut. Namun ketika orang tuanya bertobat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun di sini kita katakan, ya, kita sebutkan menunjukkan betapa beratnya dosa zina, betapa besarnya dosa zina, dosa yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Hukumannya bagi orang yang sudah pernah menikah, ya, dirajam seperti tadi, dirajam. Bagi yang belum, dicambuk. Bagi yang belum, dicambuk, kemudian diasingkan di tempat lain selama 1 tahun. Na'udzubillah. Betapa besarnya dosa zina. Yang lebih besar lagi, seseorang berzina dengan istri tetangganya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam sahihnya, nomor 4477 dan Muslim nomor 86 dari Ibnu Mas'ud, sama Abdullah bin Mas'ud juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyud dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah, yang paling besar di sisi Allah saat engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakan. Itu dosa yang paling besar, yang pertama. yakni ketika seorang menyekutukan Allah, ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, ini dosa yang paling besar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Qultu tsumma ay?" Kemudian apalagi wahai Rasulullah dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar, yang paling besar berikutnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala tsumma an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka." Kemudian engkau membunuh anakmu. Kenapa membunuh itu anak? Karena takut anak itu ikut makan bersamamu. Na'udzubillah. Ini menunjukkan keimanannya begitu sangat menipis. Kenapa dia bunuh anaknya? Karena takut anaknya makan sama dia. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezeki masing-masing dari makhluk? Ya, masing-masing dari makhluk itu Allah yang menjamin rezekinya, bukan manusia. Nah, karena anaknya ini ikut makan, nanti takut dia tidak kebagian atau nanti alasan ini dan itu, akhirnya anaknya dibunuh. Ini dosa yang paling besar, yang urutannya kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya kembali, tsumma ai, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini yang lebih besar. Kenapa? Karena tetangga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril berwasiat kepadaku supaya aku selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu berhak mendapat warisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Dalam keadaan seperti itu, kalau ada orang yang menzinahi istri tetangganya, sungguh dosanya sangat besar. Akibatnya sangat besar yang akan dia tanggung. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama, as-saibuz zani. Yang pertama, seorang yang pernah menikah kemudian berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, yakni berlaku padanya hukum kisos. Yang kedua ini kisos, ya. Ketika dia membunuh orang lain, maka berhak dia mendapatkan kisos. Dia juga dibunuh. Nah, ini juga tidak bisa kita semena-mena mengamalkannya. Karena yang mengamalkan ini adalah penguasa. Penguasa muslim. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Yakni murtad, ya, keluar dari Islam. Ini juga berhak mendapatkan hukuman ini. Al-mufariqu lil jamaah, orang yang menyelisihi jamaah, jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6878, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 1676. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, hadzal hadis, hadis ini bayyana fihi Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, anna dima'al muslimin, bahwa darah kaum muslimin muhtaramatun, darah kaum muslimin itu terjaga, terhormat. Seorang muslim itu betul-betul dijaga kehormatannya di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di depan Ka'bah berkata, marhaban biki min bait, marhaban wahai Ka'bah. Ma'a'lamaki wa a'lama hurmatiki, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Betapa mulianya Ka'bah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal mu'min a'lamu indallahi minki. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin sungguh lebih mulia daripada Ka'bah. Menunjukkan jiwa seorang mukmin itu betul-betul mulia, terjaga di dalam agama Islam. Lebih mulia daripada Ka'bah. Perhatikan Ka'bah. Siapa di antara kita yang tidak ingin bersua dengan Ka'bah? Tidak ingin sholat menghadap Ka'bah langsung seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang ada di Makkah sana. Berjumpa di sana ada Hajar Aswad, kita menyentuhnya. Kemudian kita melakukan tawaf sa'i sebagaimana orang-orang yang haji. Kita melihat Ka'bah. Ka'bah adalah kiblatuna, kiblat kaum muslimin. Kiblat kaum muslimin itu luar biasa, dimuliakan. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berjanji menjaganya. Allah menjaga Ka'bah, ya, kiblat kaum muslimin. Sampai disebutkan di dalam sejarah, sejarah mencatat ketika ada rombongan yang ingin menghancurkan Ka'bah, raja dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, raja siapa? Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah jaga. Allah turunkan burung ababil. Kemudian Allah lempari mereka dengan batu-batu, langsung meninggal dunia setelah itu. Menunjukkan betapa mulianya Ka'bah. Nah, ada yang mulia, lebih mulia dari Ka'bah, yaitu jiwa seorang mukmin. Jiwa saudara kita seiman itu sangat mulia di dalam agama Islam. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita rendahkan, atau bahkan lebih-lebih lagi kalau sampai ditumpahkan darahnya, dibunuh, disakiti saja tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan jelek. Cukup ya. Inilah patokan orang itu dikatakan jelek. Kapan orang itu patokannya dikatakan jelek? An yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Sedikit saja ada perendahan di dalam hati kita terhadap saudara kita sesama muslim, jelek itu. Sungguh telah mendapatkan gelar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia jelek. Na'udzubillah. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan jelek? An yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Merendahkan saja tidak boleh. Menyakiti dengan ucapan tidak boleh. Mengganggu dengan perbuatan tidak boleh. Itulah mulianya seorang muslim. Betapa mulianya seorang muslim. Jiwa seorang muslim itu sangat mulia. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Tidak boleh diambil hartanya, dirampas hartanya, tidak boleh disakiti. Apalagi na'udzubillah, ya, dibunuh tanpa hak. Dibunuh tanpa hak. Seperti yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij, ya, na'udzubillah. Betapa luar biasanya, betapa melampaui batasnya mereka. Membunuh orang muslim yang dibunuh itu. Meledakkan bom di mana, di sini, di situ. Ya. Tujuannya untuk orang-orang kafir. Tapi banyak yang terkena dari orang-orang muslim. Ya, betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh mereka. Muslim itu tidak boleh disakiti. Direndahkan saja tidak boleh. Kalau ada perendahan di dalam hati kita terhadap saudara kita sesama muslim, sungguh itu sudah jelek. Cukup seseorang itu dikatakan jelek, kata Rasulullah SAW. Kapan? an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim lainnya haram. Damuhu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, direndahkan. Ya. Inilah betapa mulianya seorang muslim, betapa diagungkannya, dimuliakannya seorang muslim, seorang mukmin di dalam agama Islam. Wa annaha muhtaramatun, dan darah kaum muslimin itu terjaga. La yahillu intihakuha, tidak boleh dilanggar. Illa bi'ihda salas, kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Apa yang dimaksud dengan as-sayyibuz zani? Wa huwa alladhi tazawwaja thumma zana. As-sayyibuz zani ini maknanya adalah yang pertama, yaitu seseorang yang telah menikah, kemudian dia berzina. Tazawwaja artinya telah menikah, pernah menikah, kemudian berzina. Ba'da'an mannallah alaihi bizawaj, setelah Allah berikan dia kenikmatan karunia berupa pernikahan, lalu dia berzina setelah itu. Fahadha yahillu damuhu, orang yang seperti ini darahnya halal. Li'anna haddahu an yurjam bil hijarati hatta yamut, karena hukuman yang akan diterapkan kepada dia adalah hukuman had, yaitu dengan dirajam, ya, dirajam dengan batu, dilempari batu, hatta yamut, sampai dia meninggal dunia. Asani, yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wa hadza fil qisas, ini terjadi pada hukum qisas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas bagi orang yang dibunuh. Itu diwajibkan untuk diterapkan padanya hukum qisas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsalits, yang ketiga, at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad, ya, murtad, keluar dari Islam. Al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, kata Syekh Ibn Utsaimin, wal muradu bihi man kharaja 'alal imam, yang diinginkan dengannya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin suatu negeri. Pemimpin suatu negeri. Fa innahu yubahu qatluhu, maka boleh dibunuh. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Wa yatub ilallahi azza wa jal, dan bertobat kepada Allah azza wa jal. Wa hunaka asya, ada beberapa perkara, lam tudkar fi hadzal hadis, yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Mimma yahillu fiha damul muslim, yang halal darah muslim untuk ditumpahkan. Lakinir rasul alaihi salatu wassalam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamuhu yajma'u ba'duhu min ba'd, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam saling melengkapi satu sama lain. Naam. Inilah yang disebutkan di dalam hadis ini. Berapa menit lagi, Pak? Silakan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di sini menunjukkan kepada kita betapa hati-hatinya Islam, betapa mulianya agama Islam. Perhatikan, ketika di suatu tempat menerapkan hukum-hukum yang semisal ini, lihatlah, akan terminimal kemaksiatan, akan terminimal kemaksiatan. Nanti kalau berzina dirajam, wah ngeri, takut. Kalau mencuri sudah melebihi dari rubuk dinar, 1/4 dinar, tangannya dipotong. Wah, luar biasa, gak berani mencuri. Kalau berzina, bagi yang belum menikah dicambuk, gak berani. Orang pada takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hukumannya begitu berat di dunia. Akan terminimal kemaksiatan itu kalau hukum ini diterapkan. Namun ketika hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diterapkan, ya, akan menjadi banyak kemaksiatan. Banyak kemaksiatan yang menyebar kemana-mana. Inilah hikmahnya syariat Islam. Sangat menjaga jiwa seorang muslim. Secara asal jiwa seorang muslim itu haram ditumpahkan. Ya. Haram hartanya diambil. Haram, ya. Namun ada beberapa hal yang membolehkannya. Membolehkan untuk dibunuh. Seperti tadi yang pertama, Al-Thaibuzani, seorang yang telah menikah berzina. Maka diterapkan padanya hukum rajam. Yang melakukan ini siapa? Penguasa. Ya, yang melakukan ini penguasa. Dan seterusnya. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini fawaidu, ada beberapa faedah minha. Di antaranya al-awwal, yang pertama, ihtiramul muslim, mulianya seorang muslim, wa annahu ma'sumud dam, dan muslim itu darahnya terjaga. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Atsani, yang kedua, annahu yahillu damul mar'i al-muslim bihadhihi thalath. Darah seorang muslim itu halal dengan salah satu dari tiga ini. Wa huwallazi zana, yaitu orang yang berzina, ba'da an manallahu alaihi bin nikahi sahih, setelah Allah anugerahkan dia pernikahan yang benar, wa jama'a zaujatah, dan dia berhubungan dengan istrinya, thumma yazni, kemudian dia berzina setelah itu, fa innahu yurjamu hatta yamut, maka diterapkan padanya hukum rajam sampai dia meninggal. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni idza qatala syakhsan, apabila seseorang membunuh orang lain, wa tammat syurutul qisas, dan telah sempurna padanya syarat-syarat ditegakkan hukum qisas, fa innahu yuqtalu bihi, maka dia dibunuh, ya. Dibunuh, diperlakukan padanya hukum dibunuh. Yang ketiga, wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Wa hadza huwal murtad. Inilah murtad, kata Rasulullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.